ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya, kita mulai. Fadal dibaca di sini. Coba Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Nasabuhu, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita membahas tadi apa yang sudah dibaca Syekh Yusuf, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau diklasifikasikan itu ada tiga. Ya, ada tiga hal perlu ditanbih. Ada tiga hal yang harus diperhatikan mengenai nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenai yang disepakati oleh para ulama, yang kedua yang diperselisihkan, yang ketiga yang diragukan. Nah, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Lihat di footnote. Hada maktafa bi dzikrihi al-Bukhari fi sahihi. Ya, lihat di putat. Inilah yang Al-Bukhari cukup, ya, mencukupkan untuk menyebutkan nasab Nabi sampai sini aja dalam sahihnya. Undur sahiha ma'al fath. Ya. Undur Zadul Ma'ad al-Allamah lil Allamah Ibnu Qayyim. Baik, barakallahu fikum. Wa kadza bahthul Hafiz Ibnu Hajar fi hadzal mawdu' fi Fathul Bari. Ini Muhakkik di sini memberikan beberapa referensi terkait apa yang disebutkan oleh Sahih Bukhari di sini. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari terkait topik ini. Nah, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah yang disepakati oleh para ulama, oleh para ahlus siyar wal ansab, ya, para ahli sejarawan dan para ahli nasab. Bahwasanya urutan nasab Nabi sampai kepada Adnan ini yang sahih. Ya. Terus lanjut baca Pak Yusuf. Wa ilahuna. Taib. Ilahuna ijma'ul ummati. Sampai sinilah. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Lanjut. Wa amma famukhtalafun. Ikhtilafin. Nah, ada pun yang setelahnya, yang disebutkan setelahnya sampai ya, kepada Nabi Adam, itu persisiannya sangat kuat. Tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, yang pertama yang disepakati oleh umat, oleh para ahli sirah, sampai sini, sampai Adnan. Lihat di sini, nama beliau adalah Muhammad Rasulullah Ibnu Abdillah. Ibnu Abdillah, ya. Yang kedua tadi, yang kakek beliau adalah Ibni Abdul Muttalib. Ya, Ibni Abdul Muttalib, Ibni Hashim, Ibni Manafin, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibnu Murrah. Ya, Ibnu Murrah. Ya. Jadi bapaknya Abdul Muttalib adalah Hashim. Hashimlah orang yang dia di sini tokoh. Ya, tokoh di Jazirah Arab, terutama di Quraisy. Ya. Hashim ini sebagai orang bangsawan. Ya. Dia juga orang yang suka menyediakan sarit, makanan roti yang sudah dicampur kuah untuk dibagi-bagikan. Ya. Dan ini makanan paling mewah waktu itu untuk orang Arab. Dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Jadi Hashim ini kalau dia berdonasi enggak tanggung-tanggung. Enggak cuma roti kering, tapi dia donasinya pakai sarit di Mekah waktu itu. Nah, Hashim ada yang menyatakan nama aslinya adalah Amr. Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Ya. Kenapa dinamakan Hashim? Karena dia suka meremuk-remukkan roti. Ya. Remuk-remukkan roti Hashim. Nah, yang remuk-remukkan roti yaitu dicampur nanti jadi kuah daging, jadilah sarit. Dia donasikan secara gratis kepada jamaah haji. Na'am barakallahu fikum. Ya, dan Hashim inilah yang dia orang digadang-gadang sebagai orang yang pertama kali melakukan safar di dua musim. Yang akhirnya kebiasaan Hashim ini diikuti oleh orang-orang Quraisy. Yang Allah sebutkan di surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Perjalanan niaga di musim dingin ke negeri Syam, di musim shaif, di musim panas ke negeri Yaman. Nah, ke negeri Yaman. Baik, ini yang pertama kali berniaga di dua musim tersebut yang mencontohkan kepada orang-orang Arab untuk berani berniaga sampai keluar Arab, sampai keluar Mekah di dua musim adalah Hashim. Karena sebelumnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah terlebih khusus, itu hanya mereka biasa berniaga di satu musim aja untuk berani keluar. Nah, dan Hashim ini ya dia biasa ya. Ya, dia poligami sebagaimana anaknya Abdul Muttalib juga poligami. Makanya Rasulullah SAW punya paman yang kita kenal ada 4 nama. Ya, yaitu Abu Talib, Hamzah, Abbas, satu lagi siapa? Ya. Abu Lahab. Itu semuanya beda bapak. Beda ibu. Beda ibu dengan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abdullah. Nah, yang satu ibu dengan Abdullah hanya Abu Thalib. Ya, hanya Abu Thalib. Ya, oleh karena itu ketika Abdullah wafat, Abdul Muttalib sebagai kakeknya ya menyerahkan pengasuhan cucunya kepada anaknya yang merupakan saudara sebapak dan seibu dari Abdullah, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, tidak diserahkan kepada Abu Lahab, tidak diserahkan kepada Abbas, tidak diserahkan kepada Hamzah, ya. Dan paman-paman atau bibi beliau Rasulullah banyak, namun yang ma'ruf cuma 4. Baik, barakallahu fikum. Nah, Hashim ini menikah ya dengan Salma binti Amr. Ya, Salma binti Amr dari Bani Najjar. Nah, dari Salma binti Amr inilah lahir Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Nah, kalau Hashim karena dia sering berniaga, maka dia wafat di negeri Syam, tepatnya di Gaza. Ya, di Gaza. Ya, yang kita kenal dengan Gaza ini. Tabarakallahu fikum. Ya, ketika Abdul Muttalib lahir, waktu itu Abdul Muttalib itu terkenal. Rambutnya langsung putih. Makanya Abdul Muttalib juga disebut sebagai Syaibah. Kalau ibunya Salma, ya, istri dari Hashim, menamakan Abdul Muttalib sebagai Syaibah. Apa itu arti Syaibah? Orang yang beruban. Nah, Kalau dari Abdul Muttalib, ini kakeknya Rasul, kita bahas dulu kakeknya Rasul. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini ma'ruf, dia menjadi tokoh dari Quraisy, meneruskan warisan bapaknya sebagai tokoh dari Quraisy. Tabarakallahu fikum. Ya. Terus adapun berikutnya Abdul Manaf dan seterusnya, ya, Khilaf Murrah, ya. Dan yang lain-lain banyak ini, ya. Nah, Hasyim ini, Abdul Muttalib ini memiliki banyak putra, ya. Ya, karena dia punya banyak istri. Nah, jadi poligami di Arab itu dari dulu itu biasa, Pak Soeri. Ya. Ada namanya Haris, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah. Abdullah inilah bapaknya Nabi. Abu Lahab, ya. Ada namanya siapa lagi? Muqawwam, ya. Siapa lagi? Sofar, Al-Abbas, ya. Siapa lagi? Satu lagi lupa ana. Hah? Satu lagi. Hah? Kalau yang putri-putrinya itu ada berapa? Ada 6 apa 5, ya. Goidak nama satu lagi. Goidak nama putranya. Kalau putri-putrinya ya Ummul Hakim, Barrah, Atikah, ya. Siapa lagi, ya? Sofiyah, ya. Umaymah. Nah, itu nama putri-putrinya Abu Talib. Ya, Abdul Muttalib. Tabarakallahu fik. Wa ila huna ijma'ul ummah. Sampai sinilah yang disepakati oleh umat sampai Adnan. Jadi artinya nanti yang seterusnya, ya, lihat wa ma ba'dahu ila Adam, yang seterusnya sampai Adam itu fa mukhtalafun fihi asyadd ikhtilafin. Maka diperselisihkan dengan perselisihan yang yang sangat keras perselisihannya di sini. Ya, sangat berat perselisihannya. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi cukuplah yang apa namanya, yang sahih, ya. Terus lanjut di sini, ya. Abu Qila qala ulama baik. Qala ulama la yasihu fihi syai'un yu'tamadu. Kata para ulama, setelah Adnan sampai Ismail, sampai Adam, itu enggak ada yang sahih yang dapat dijadikan sebagai acuan. Ya, yang dapat dijadikan sebagai acuan. Ah, ini. Ya. Wa Qusay ibnu bidammil qaf. Qusay dengan didomahkan qaf. Lu'ai bi hamzah. Dengan dikasih hamzah, lu'a, ada lu'ai. Atau ada yang menyatakan wa tarkihi tanpa hamzah. Berarti gimana? Ya. Berarti kalau tambah hamzah berarti lu'i. Atau lu'ai. Wa Ilyas dengan hamzah wasal. Ya, ada yang menyatakan hamzah qata. Kalau hamzah qata Ilyas. Ya, kalau berarti kita katakan jaa Zaidun wa Ilyas, kalau dia hamzah qata jaa Zaidun wa Ilyas. Wa Ilyasu. Kalau hamzah wasal jaa Zaidun wal Yasu. Nah, paham sini? Gitu cara bacanya. Taibar kalau fik. Ya, kemudian. Ya. Kunahu wa asma'uhu. Nah, sekarang kunyah dan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi itu banyak. Ya. Nama-namanya. Baik, lanjut Abu Qila. Ibn Asakira. Wal Muqaffi itu, ya. haid. Ya. Kunahu wa asma'u, kunyah beliau dan nama-nama beliau. Beliau memiliki berbagai kunyah. Kunyah itu nama yang diberi oleh abu atau ummu. Taibar kelebih. Abu atau ummu. Nah. Kunyahu Nabi al-masyhur Abul Qasim. Ya, yang masyhur nama kunyah beliau adalah Abul Qasim. Makanya beliau bersabda, takanna wala takannau bi kunyati, berkunyahlah kalian tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Ya, nah, ada yang para ulama menafsirkan berbagai macam. Ya, berbagai macam. Waktu itu ada yang menyatakan tidak boleh dikunyah dengan nama Abul Qasim sahabat semasa beliau hidup. Tapi kalau setelah beliau wafat boleh. Ya, makanya para ulama banyak menamakan dirinya atau anaknya Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Adapun hadis tadi itu ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah. Baik, yang masyhur dari kunyah beliau adalah Abul Qasim. Lalu di footnote qala al-Hafidz Adz-Dzahabi fi Tarikh al-Islami wa qad tawatara anna kunyatahu Abul Qasim. Ya, lihat di sini kata al-Hafidz Adz-Dzahabi di Tarikh Islami dan telah mutawatir bahwa kunyah beliau adalah Abul Qasim. Wa kannahu Jibril Aba Ibrahim. Nah, adapun Jibril memberikan kunyah beliau dengan nama Abu Ibrahim. Ini tentu diambil dari putra beliau Ibrahim yang wafat ketika masih kecil. Dia tuh di footnote undur biha tahdhib at-tarikh Dimashq li Ibn Asakir wa qala rawahu Ad-Darimi wal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu lakin fi isnadihi Ibnu Luhayyah wa qala Dhahabi fihi dha'if qultu wa indal Hakim wa fihi Ibnu Luhayyah aidan. Baik. Lihat keterangan mengenai hal ini di kitab Tahdzib, ya. Tahdzib Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir, ya. Dan juga beliau berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan juga Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu taala anhu, namun dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dilemahkan oleh para ulama. Ya. Terdapat seorang perawi yang dilemahkan oleh para ulama, yaitu Ibnu Luhayyah ini dhaif. Ya, dia asalnya sahih. Ya, namun karena kitabnya terbakar setelah itu jadi dhaif. Ya. Dia dobetnya hanyalah dobet kitab, bukan dobet sadr. Ya, dia punya kredibilitas bukan di kredibilitas hafalan, namun di kredibilitas catatan hadis. Rumahnya kebakaran, habislah hadisnya. Ya, dan setelah rumahnya terbakar, apa yang dia sampaikan itu menjadi lemah. Karena dia punya kredibilitas dalam menyampaikan hadis, menghafal hadis, dalam menyimpan hadis, itu hanya dobtul kitab, bukan dobtul sadar. Baik. Berikutnya, walil rasulillahi s.a.w. asma'un kathiratun. Dan Rasulullah SAW memiliki banyak nama. Lihat di footnote qala qastolani min mawahib ad-diniyah wa kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Ya, masya Allah. Lihat di situ keterangan dari qastolani, banyaknya nama ini menunjukkan, ya, akan kemuliaan yang orang yang diberi nama tadi. Ya, yang diberi nama tadi. Ya, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan orang yang dinamakan dengan banyaknya nama tadi. Lihat nama beliau banyak sekali. Afrodafiha al Imamu al Hafidh Abul Qasim. Lihat tuh Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim juga. Sampai al Imam al Hafidh Abul Qasim afrodafiha. Ya, itu sampai membuat risalah tersendiri tentang nama-nama Nabi ini. Ya, Abul Qasim Ali bin Hasan ibni Hibatillah, ini dibaca belum? Ya, ibni Abdullah Ash-Shafi'i Ad-Dimashqi. Abul Qasim Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Abdullah Ash-Shafi'i Ad-Dimashqi al-Ma'rufi bin Asakir, yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Asakir Ramadhan. Baban, beliau pernah membuat bab tersendiri di Tarikh Dimashq, ya. Zakara fihi asma'an katsiratan. Beliau menyebutkan tentang nama-nama Nabi ini, nama yang sangat banyak. Ja'a ba'duha fi sahihain. Sebagian keterangannya ini terdapat di dua kitab sahih Bukhari Muslim. Wa baqiha fi ghairihima. Dan selainnya itu pada selain Bukhari, sahih Bukhari Muslim. Minha diantara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadun. Ahmad. Ahmad ini tertera di Injil. Ya. Mengenai Ahmad tertera di Injil. Wal Hasyir. Ya, nama Nabi Al Hasyir yang mengumpulkan. Wal Aqib, wal Mukhaffi, wal Mahi, wa Khatamin Nabiyyin, wa Nabiyur Rahmah, wa Nabiyul Malhamah, wa fi riwayatin Nabiyul Malahimi, wa Nabiyut Taubah. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi Malahim, bukan Nabi Malhamah. Kemudian Al Fatih, Toha, Yasin, Abdullah. Ya. Dan dibaca itu keterangannya di footnote Abu Aqilah. Baik, ba'dul madhkurat, sebagian yang disebutkan di atas itu memang benar nama-nama, namun sebagian yang lain itu hanya sifat. Ya, semisal khatamun nabiyyin itu sifat. Ya. Ya, Al-Fatih sifat saja. Sifat. Nabiur Rahmah. Nah. Terus sahihatin. Baik, semuanya itu valid berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan. Terus baik, namun selain Al-Fatih, Toha dan Yasin. Ya, lanjut. Lam yasbut. Baik, nama-nama ini Toha, Yasin, Fatih ini enggak valid disebut sebagai nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sering ya dalam salat Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mal murad bi Toha wa mal murad bi Yasin. Qasadu. Mereka memaksudkan bahwasanya yang dimaksud dengan Toha, dengan Yasin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Itu badal. Fadirab. Ya. Nah, itu badal. Badal kul min kul. Badal kul min kul. Kalau mereka, kalau kita tanya, apa irabnya? Ala Toha Rasulillah. Apa irabnya Rasulillah? Badal. Badal apa? Badal ba'at min kul. Atau badal apa? Badal kata mereka. Badal kul min kul. Atau yang dikatakan oleh Ibnu Malik, badal mutabik. Badal kul min kul. Baik. Berarti Toha ya Rasulullah. Nah, ala Yasin Habibillah. Mal murad bi Habibillah. Siapa yang maksud Habibillah? Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan Habibullah. Tapi yang tepat adalah Khalilullah. Nah, ya, Khalilullah. Ittakhadallahu Ibrahim Khalila. Ya, kama takhadani Khalila. Nah, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan diriku sebagai Khalil. Nah, tadi lanjut apa kira? Amal Fatih. Wa amat Toha. Bin nabtiyati qawla wa amma Yasin. Suratain. Nah, ya. Adapun nama Al-Fatih disebutkan oleh Dhahabi di Sirah dan dari Tarikh Islami di halaman 33, annahu yurwa, itu diriwayatkan bi isnadin wahid dengan sanad yang lemah. dari Abu Tufail. Adapun Toha fakadzalika, demikian pula Yurwa Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas, waqad naqalahu anhu al-Kalbi, dikutip oleh Al-Kalbi namun beliau matruk. Wa sabit ya an Ibn Abbas, yang valid adalah dari Ibn Abbas, makna Toha itu maknanya ya rajulu ya bin nabtiyati, itu bi amiyah, berdasarkan kalimat orang amiyah itu dengan bahasa yang bukan bahasa Arab yang fasih, yang fusha, bukan. Ya, nah makna Toha ya rajulu, ini pendapat ini dipilih oleh Imamul Mufassirin, imamnya para ulama ahli tafsir, yaitu Ibnu Jarir yarhamuhullah, sebagaimana dalam tafsirnya. Adapun Yasin dibikin pula Toha, falam yasihha annahuma min asma'in nabi. Ya, enggak ada yang sahih bahwa Yasin Toha termasuk diantara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama huma isma suratain min al-Qur'an. Keduanya hanyalah nama di antara nama-nama surat ya. Nama dua surat di Al-Qur'an ya, yang serupa dengan sad, nun, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad dan seterusnya. Taibar kalau pik. Nah. Aja, Suheri. Umiyan. Umiyan. Syahidan. Mubashiran. Nadhiran. Wadatahakan. Ya Allah. Bilmini. Wasirajan. Umiyan. Warufan. Rahidan. Mubashiran. Ya'adu. Rahmatan. Wa ni'matan. Wahadiyan. Eh? Wafil Injili. Ya, ahidu. Aj ahida, nah, li anni ahidu. Al-Asma'ah. Baik, hasbuk. Dari mana bacanya Pak Suhari tadi? Berkata Imam Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Hussein bin Ali Al-Baihaqi, Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Zada ba'dul ulama, sebagian ulama menambahkan nama-nama beliau. Faqal sammallahu azza wa jalla fil Qur'an, Allah menamakan beliau di Al-Qur'an rasulan, nabiyan, umiyan, syahidan, mubasyiran, nadhiran. Ya. Ini nama-nama beliau, seorang rasul, seorang nabi, seorang yang buta huruf, seorang saksi, sebagai seorang yang pemberi kabar gembira, pemberi peringatan da'iyan ilallah, ya, seorang yang menyeru kepada Allah dengan izin Allah. Wasirajan munira, pelita yang terang, bercahaya. Warufan, penyantun. Rahiman, penyayang. Mudzakkiran, ya, yang memberikan peringatan. Waja'alahu rahmatan wa ni'matan, Allah menjadikannya sebagai rahmat, sebagai nikmat bagi umat ini. Wahadiyan, ya, dan juga sebagai seorang yang memberikan petunjuk. Nah, ini di Al-Quran. Namun ini lebih tepatnya sifat, ya, bukan nama, sifat. Ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda, ismi fil Quran Ahmadu, nama saya di dalam Al-Quran adalah Ahmad. Ya, adalah Ahmad. Muhammad, wafil Injil Ahmad. Ya. Ya. Tapi lihat di footnote ya. Rahu Ibnu Adi kama fi tahdhib tarikh Dimashq. Rahu Ibnu Asakir aidan fi tarikh Dimashq wa bi sanadihi Ishaq Ibnu Bashar. Namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Ishaq Ibnu Bashar. Ya, dia matruk, kadzab, waduh. Kadzabun matrukun. Selesai sudah hadis ini berarti. Ya. Raji' mizan al-wa mizan al-i'tidali. Silakan merujuk kepada Mizan al-i'tidal karya Imam Adz-Dzahabi. Ya. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini fala yu'tamadu ala hadzal hadis. Hadis ini enggak boleh dijadikan sebagai patokan fi isbat ismi ahid, dalam menetapkan nama ahid. Amal ismani al-awwalan, adapun dua isim yang awal Muhammad wa Ahmad fahuma sabitatani binassil Qur'an. Keduanya memang telah valid ya di Al-Qur'an. Ya, jadi perhatikan di sini nama beliau di Al-Qur'an Muhammad, nama beliau di Injil Ahmad, dalam Taurat ahid. Nah, ini tapi enggak valid ya. Ini kadzab perawinya. Ya, adapun yang disebutkan di sini saya dinamakan dengan ahid karena aku ahidu. Ya. Ahidu itu yahidu itu maknanya apa? Menghalangi. Karena aku menghalangi umatku dari neraka jahanam. Namun hadis ini enggak valid. Allah alam. Baik, qultu kata Imam Nawawi, ba'du hadhihi al-madhkurat sifatun. Sebagian nama-nama yang disebutkan itu hanyalah sifat. Ya, semisal hadian, umiyan, mudzakkiran, itu hanya sifat. Fa itlaquhum al-asma'a, maka ya pengitlakan para ulama ketika para ulama menyebutkan itu secara mutlak itu adalah nama-nama, ya, itu adalah majazun. Hanya majaz. Ya, majaz saja. Yang benar itu adalah sifat-sifat. Nah, qala al-Imam al-Hafidz Abu Bakar, sudah dibaca belum? Hah? Belum. Nah, Munadi mau baca enggak? Ya. Fadal. Ahwazi. Sufiyati Al-Fusmin Baik ya. Berkata qala al-imamu al-hafidh al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki. Ini yang dikenal dengan Ibn al-Arabi al-Maliki. Ya, dengan di dalam kitabnya Al-Ahwadi Syarah At-Tirmidzi. Al-Ahwadi Syarah At-Tirmidzi. Beliau menyatakan qala ba'du sufiyah, sebagian orang-orang sufi menyatakan lillahi azza wajal al-fusmin. Allah memiliki 1000 nama. Wali Nabi al-fusmin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga memiliki 1000 nama. Tapi lihat di footnote amma ya. Hasruhum asma Allahi azza wajal bi anna adadaha alfun fahada yanquduhu alhadisu as-sahihu. Adapun pembatasan mereka terhadap nama-nama Allah yang jumlahnya 1000 ini di ya bertentangan dengan hadis sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Perhatikan tuh. Kata Nabi, ya Allah, as'aluka, aku meminta kepada Engkau ya Allah, bi kulli ismin huwa lak. Ya. Dengan segala nama bertawasul dengan segala nama yang menjadi nama milikmu ya Allah. Ya. Samaita bihi nafsak, yang Engkau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-namamu yang Kau turunkan di kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-namamu yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari kalangan hambamu. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau rahasiakan nama-namamu itu, engkau rahasiakan, engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Nah, ini berarti nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang Allah rahasiakan. Maka menetapkan nama Allah 1000, nah ini butuh dalil dan enggak ada dalil di situ. Ya, kecuali main tebak-tebakan ala sufi aja. Baik. Al haditsu rawahu Ahmad, rawahu al Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Fadallal haditsu, maka hadis ini menunjukkan annallaha asmaun, bahwa Allah memiliki nama-nama. Istatsara bi ilmiha subhanahu wa ta'ala, yang Allah rahasiakan nama-nama tersebut. Ya, amma qauluhum, adapun pendapat mereka orang-orang sufi, anna li nabi sallallahu alaihi wasallam alfasmin, nabi memiliki 1000 nama, fal jawabu anna lahu sallallahu alaihi wasallam kullasmin jamilin wa kullasifatin karimatin. Maka jawabannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semua nama yang jamil, yang indah, dan semua sifat yang karimah, yang mulia. Ghaira anna ma qalahu as-sufiyatu. Ya. Namun apa yang dikatakan oleh kaum sufi ini, la dalila alaih, yang katanya Nabi punya 1000 nama, tidak ada dalilnya. Wa hadha min takharrusatihim. Ya. Ini adalah diantara bentuk kedustaan mereka. Ya, wakhabtihim, dan bentuk keserampangannya mereka, waguluwihim, dan sikap gulu mereka, berlebihan mereka, lufin nabi terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, warafa'ahu fawqa manzilatihi waqad haddara nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa min dzalika asyad at-tahdhir. Ya, dan mereka mengangkat kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang selayaknya, padahal nabi itu hanyalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, mereka mengangkat kedudukan Nabi melebihi itu. Dan Nabi SAW telah mentahdir, memberikan peringatan keras atas hal itu dengan peringatan yang sangat keras. Baik. Ya, jadi ini enggak benar, Nabi punya 1000 nama. Terus lanjut, Qala Ibnul Arabi. Munadi. Fa'amma asma'ullahi. Hakirun fiha. Hakirun itu jangan antum maknai secara lugah ya. Ya. Tapi ini maknanya, diantara maknanya adalah qalil. Ya. Kalau secara letterlock antum lihat kamus, bahaya nanti. Ya. Hakir-hakir itu hina. Ya. Bukan begitu maksudnya, tapi qalil. Ya. Terus? Sallallahu alaihi wasallam. Falam uhsi. Min az-zahiri bisigotil asma'il bayyinati fawa'aitu minha arba'atan wa sittina asman. Mufassalatan, masyruhatan, fastaw'aba wa ajada, walahu wara'a hada, ya, walahu wara'a hada asma'un. Baik. Ibnul Arabi, Ibnul Arabi ini ulama. Kalau yang sufi zindiq, kafir, Ibnu Arabi tanpa alif lam, tanpa al. Ibnul Arabi menyatakan, ibni ulama yang tadi, fa amma asma'ullah, adapun nama-nama Allah azza wa jalla, fahadal adadu hakirun fiha, maka jumlahnya sangat sedikit yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya, wa amma asma'u nabi sallallahu alaihi wasallam falam uhsiha illa min jihatil wurudi dhahirati bi sighatil asma'il bayyinah, maka saya tidak dapat menghitungnya. Ya, illa, namun ya, itu dapat dihitung dari sisi wurud. Ya. Ya. Dari aspek riwayat yang zahir, yang jelas terdapat dalam keterangannya dalam buku-buku hadis, bisighatil asma'il bayyinah. Ya, dengan redaksi nama-nama yang jelas. Fawa'aitu, dan saya pun menghitungnya, mendapatinya minha, diantaranya adalah arba'atan wasitti nasman. Ada 64 nama. Ya, terkandung di dalamnya itu sifat-sifat juga. Ya, ada yang diklaim sebagai nama, namun itu hanyalah sifat. Tsumma dzakaraha, kemudian beliau menyebutkannya mufassalatan, secara terperinci, masyruhatan, ya. Ya, terperinci, kemudian dijelaskan, ya, fastau'aba wa ajada. Ya, dengan panjang lebar dan bagus. Tsumma qala, kemudian Ibnu Arabi menyatakan walahu wara'a hadza asma'un. Dan Nabi pun di selain ini, selain 64 nama ini, juga memiliki, ya, nama-nama yang lain. Taibar kalafikum. Cukup kali ya. Subhanallah, hendak syadalah ila lantas tak berkawal tu.